Idul Fitri mulia, ampun maaf dipinta, mensuci hening dosa. Setahun menghilang, sekarang menjelang hari yang bahagia. Selamat Hari Raya, selamat Hari Raya, Idul Fitri mulia, ampun maaf dipinta, mensuci hening dosa. Seruan kita untuk semua, selamat, selamat, selamat Hari Raya. Suci hening dosa, seruan.